Jangan kau bermuram dan sedih selalu. Tidakkah kau lihat hari ini cerah? Oh, burung kecil pun berkicau menyanyi, merasakan suka anugerah pencipta. Oh, unggas lain pun bermain di udara, mereka nikmati alam raya penuh riang. Malulah dirimu kepada mereka, bila kau biarkan dirimu, oh, dalam kehampaan yang semu, dalam kebimbangan, dalam bayang-bayang, oh, tidakkah kau iri padanya? Semua ceria, tiada lagi duka dan nestapa. Bangkit berdiri dan beriringlah bersama. Semua yang bersuka cita di dalamnya. Cipta damai bagimu, damai bagi semua. Tinggalkan masa lalu kelamu. Masa depan penuh cita-cita, pengharapan berpadu insan semesta. Oh, satukan jiwa raga nestapa. Hempaskan ragumu, tinggalkan yang usang. Oh, hari cerah telah menanti. Kini di tanganmu karunia hidup baru di dunia. Bangkit berdiri dan beririlah bersama. Semua yang bersuka cita di dalamnya. Suka cita di dalamnya. Cita damai bagimu, damai bagi semua. Tinggalkan masa lalu kelamu. Bangkit berdiri dan beririlah bersama. Semua yang bersuka cita di dalamnya.